إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan masih mengkaji satu hadis di Riyadhus Salihin yang juga merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis tentang ad-dinu an-nasihah. Bahasanya hakikat agama adalah menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Di antaranya adalah menginginkan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin. Dan kemarin telah kita bahas bahasanya pemimpin dan panutan kaum muslimin itu ada dua, yaitu pemimpin dalam bidang agama, itulah para ulama, para da'i, kemudian pemimpin di bidang dunia. Maka selanjutnya macam jenis yang kedua dari pemimpin kaum muslimin adalah a'immatus sultah, itu para imam, para pemimpin yang memiliki jabatan secara politik, itulah para umara. Dan secara umum umara itu lebih banyak salahnya daripada ulama. Kenapa? Di antara alasannya karena banyak umara itu bukanlah orang yang punya background agama yang baik, itu mayoritasnya. Alasan yang lainnya li'annahu li sultatihi, karena kekuasaannya, maka seringkali ya ketika dinasihati, diingatkan, maka dia sombong, menimbang karena dialah yang punya keputusan dan yang punya kekuasaan, maka dia inginkan dengan kekuasaannya untuk dipaksakan, baik itu benar ataupun salah. Maka yang umumnya terjadi pada para pemimpin yang punya kekuasaan secara politik, mereka itulah para umara. Kesalahan mereka lebih banyak daripada kesalahan dan kekeliruan para orang-orang yang berilmu alias ulama. Dan maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menginginkan kebaikan bagi mereka. Dan bentuk menginginkan kebaikan untuk mereka di antara bentuknya adalah tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak menjelek-jelekkan para penguasa, dan tidak menyebarluaskan kejelekan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena jika penguasa itu dijelek-jelekkan, ya maka semua aturannya, akhirnya orang, terutama orang-orang yang terprovokasi akan menganggap semua aturannya tidak benar. Padahal tentu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Oleh karena itu sikap yang tepat adalah memberikan nasihat semaksimal kemampuan kita. Dengan nasihat secara langsung jika kita bisa memberikan nasihat secara langsung, atau dengan tulisan jika tidak mampu secara langsung, atau dengan menghubungi orang yang bisa menyampaikan aspirasi kepada mereka jika tulisan pun tidak memungkinkan. Lalu ahyanan, karena terkadang seorang itu tidak bisa menyampaikan secara tertulis kepada mereka, walau kataba lam tasil, dan seandainya ditulis pun tidak sampai kepada penguasa yang dituju. Maka boleh jadi berkomunikasi dengan salah seorang yang bisa menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berkait, maka dan yang bisa mengingatkan, maka ini adalah bagian dari an-nasiha, menginginkan kebaikan. Karena yang kita inginkan adalah baiknya negeri ini, baiknya negeri kaum muslimin. Ya, maka jika itu terwujud dengan cara yang baik-baik, ya, maka cara untuk itu, maka caranya harus dengan cara yang baik-baik. Adapun menjelek-jelekkan mereka, maka ini bukan hanya bentuk memusuhi mereka saja, namun juga memusuhi mereka, dan ini punya dampak negatif pada bangsa secara umum seluruhnya. Kenapa? Karena jika rakyat itu isi hatinya karena banyak, karena termakan provokasi, maka jika isi dadanya adalah ketidaksukaan dan kebencian kepada penguasa, maka akan cenderung semaunya, dan masa bodoh dengan segala aturan yang ada, dan bahkan nabadathum, dan tidak menganggap kehadiran penguasa tersebut. Dan jika ini terjadi, maka yang terjadi adalah chaos. Jika penguasa dan pemerintah dianggap, keberadaannya tidak dianggap, dan ini seringkali karena provokasi yang berlebihan, maka yang akan terjadi adalah chaos, fawdo, kekacauan. Dan jika terjadi chaos, maka kekacauan, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Maka tidak ada lagi hukum yang dihormati, aturan yang dihormati, dan orang yang dihormati. Dan jika ini terjadi, maka yang terjadi adalah yasudul khawfu. Yang terjadi adalah dikuasai oleh rasa takut. Maka yang tersebar secara nasional adalah rasa takut. Kemudian yazulu al-amnu, hilangnya rasa aman. Adapun jika masih ada kemudian rasa kewibawaan penguasa di hati rakyat, sehingga mereka masih dihormati, maka akan dihormatilah perintah mereka dan aturan mereka. Tentu ini dihormati selama tidak menyelisihi syariat. Dan realita menunjukkan benarnya hal ini. Bermula dari provokasi, akhirnya terjadi kekacauan, akhirnya terjadi revolusi, akhirnya hilangnya rasa aman. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara, karena Arabi al-Arabi, Arab Spring. Maka apa yang terjadi di berbagai negeri, yang kemudian mengalami hal ini, semuanya berujung dari provokasi, semuanya berasal dari provokasi di medsos, misalnya berawal dari Tunisia, kemudian ada orang yang membakar diri sebagai bentuk protes kepada penguasa, kemudian di pick up di Twitter, kemudian memancing emosi dan seterusnya. Akhirnya terjadilah penggulingan kekuasaan, terjadi revolusi, dan saat ini apa komentar orang-orang rakyat bawah Tunisia, keadaan masa silam jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Ini tidak ada rasa aman, ini tidak ada rasa aman hilang, dan jika hilang rasa aman, maka semua kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal. Pembelajaran, sekolah, penelitian, bisnis dan sebagainya, semuanya tidak akan terwujud dengan baik. Dan itu semua berangkat dari provokasi, dan diantara caranya adalah dengan menyebarluaskan, mencaci maki penguasa. Dan maka yang diperlukan adalah kritik yang membangun, yang diperlukan adalah kritik yang positif. Itu yang diperlukan dengan cara-cara yang elegan dan dalam aturan Islam. Dan tentu kita bedakan antara caci maki dengan kritik, karena kritik tentu fokus pada substansi masalah, lain hanya dengan caci maki, nanti merembet ke fisik, merembet ke hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan permasalahan pokok. Ya, dan caci maki satu hal yang terlarang dan tidak ada orang yang ingin dicaci maki. Jika kita yang tidak punya kekuasaan apa-apa saja tidak ingin dicaci maki dan tersinggung dan marah dan akan melampiaskan amarah semampu yang bisa dilakukan, apalagi seorang yang punya kekuasaan. Kemudian oleh karena itu maka caci maki satu hal yang tidak dibenarkan, membuat berita bohong satu hal yang terlarang, dusta satu hal yang terlarang, baik itu atas nama person-person tertentu, apalagi yang tidak punya kekuasaan dan otoritas, apalagi yang punya kekuasaan dan otoritas. Ya, maka kebohongan satu hal yang tidak dibenarkan. Nabi hanya membenarkan kebohongan dalam tiga hal saja. Dalam peperangan yang itu betul-betul peperangan real, bukan perang medsos. Ada orang yang kemudian mengatakan ini perang medsos, sehingga hoax tidak apa-apa untuk nyerang musuh. Ya, karena ini peperangan. Nah, ini satu hal yang tidak tepat. Perang di sini adalah perang antara Muslim dengan non-Muslim, dan itu adalah peperangan yang real, peperangan. Demikian juga untuk mendamaikan orang yang bersengketa, orang yang tidak rukun, kemudian rayuan gombal untuk menetralisir keadaan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya atau seorang istri pada suaminya. Rayuan gombal tentu bohong, namanya saja rayuan gombal. Namun ketika itu memberikan faedah, kondisi yang panas itu jadi mereda dan sebagainya, maka satu hal yang Nabi bolehkan. Adapun yang lainnya maka tidak boleh. Kemudian berita bohong tentu satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, demikian juga caci maki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dengan menyebutkan kejelekannya yang itu real. Maka tidak boleh. Ya, real dia pesek kemudian dicaci maki, kamu pesek, tidak boleh. Apalagi jika kejelekannya adalah kejelekan yang diada-adakan dan dikarang-karang dan dibuat-buat dan bohong, tentu lebih tidak boleh. Sedangkan kemudian menegur, mengkritik, maka kalau pada dasarnya dalam aturan Islam, maka diperbolehkan untuk mengkritik penguasa. Namun disarankan ya, dan ada tiga jenis kritik yang diperbolehkan kepada penguasa. Yang pertama, kritik dan nasihat sembunyi-sembunyi, empat mata kata orang. Dan ini yang paling ideal, karena yang kita inginkan adalah kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, berubahnya keadaan, dan bukan mempermalukan. Karena mengkritik di depan banyak orang itu bukan mengkritik, namun menjatuhkan dan mempermalukan. Kemudian yang kedua, kritik secara langsung, namun penguasa yang dikritik ada di tempat, sebagaimana perbuatan sebagian sahabat, semacam sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengkritik gubernur Madinah berkenaan dengan tata cara sholat hari raya yang tidak benar, atau berkenaan dengan tata cara sholat yang dia pimpin yang tidak benar. Maka beliau melakukan kritik langsung, di situ ada banyak orang, namun langsung kepada penguasanya. Langsung kepada penguasanya, tidak ngomong di belakang, namun langsung kepada penguasanya. Maka meskipun itu dihadiri banyak orang, penguasanya ada di depan, maka tidak mengapa. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, kritik yang ditujukan kepada penguasa dengan menyebutkan kemungkarannya tanpa menyebut nama. Maka ini boleh di forum-forum terbuka, meskipun di situ tidak ada penguasa yang dimaksudkan, dan semua orang ngerti kalau itu kata kuncinya di penguasa. Misalnya seorang membahas tentang bahaya riba, bahaya riba, yang tentu ini dan ini riba yang dilegalkan dan ini diizinkan, legal resmi. Maka diceritakan bahayanya riba, riba membinasakan individu, masyarakat dan sebagainya. Padahal pelaku riba, nah itu orang-orang yang mendapatkan izin dari pihak-pihak yang mendapatkan izin dari pihak yang terkait. Atau kemudian kita bahas tentang bahaya pelacuran, perzinaan, yang ini sama dengan lokalisasi. Maka disebutkan bahayanya, dampaknya, itu mendatangkan murka Allah, mengundang murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang ngerti. Dan semuanya ngerti bahasanya, bubar dan tidaknya lokalisasi ada di tangan penguasa. Maka kita sampaikan ini bahayanya, kemudian dan disampaikan pihak-pihak terkait semestinya memperhatikan hal ini dan kemudian berupaya untuk melakukan aksi-aksi nyata untuk menanggulangi hal semacam dan mencegah terjadinya hal ini, karena kita ingin baiknya negeri ini, baiknya bangsa ini dan seterusnya. Maka tiga cara ini cara yang legal secara syar'i. Adapun sikap banyak orang, sikap banyak orang ketika di depan penguasanya maka merunduk-runduk, merunduk, diam seribu bahasa. Nanti baru rame, baru rame ketika orangnya pergi di belakang. Dan ini di masa para sahabat, tindakan semacam ini adalah bagian dari kemunafikan. Sebagian sahabat mengatakan, kami menganggap bahasanya di antara kemunafikan adalah ketika seorang itu berada di depan penguasa, maka dia dia puji-puji. Dan setelah itu, setelah penguasanya pergi, dia caci maki. Dia bicarakan, dia jelek-jelekan. Maka ini adalah di antara bentuk nifak, di antara bentuk kemunafikan. Nah, maka ringkasnya, anak aimatul muslimin, bahasanya pemimpin kaum muslimin mencakup dua macam. Pemimpin dalam masalah agama itu ulama, pemimpin punya kekuasaan politik itulah umara. Dan boleh juga disebut pemimpin agama itu aimatul bayan, pemimpin yang kemampuannya cuma ngomong dan menjelaskan. Karena tidak punya kekuasaan, tidak punya tentara, tidak punya politik, tidak punya polisi, tidak punya pengadilan. Itulah ulama. Kekuasaannya, otoritasnya cuma ngomong, menyampaikan hukum halal dan haram. Demikian juga aimatul sultan, pemimpin yang punya kekuasaan secara politik. Ya, pemimpin yang otoritasnya cuma menjelaskan telah para ulama yang memberikan penjelasan pada manusia, kepada masyarakat. Pemimpin yang memiliki kekuasaan politik itulah para umara, yang semestinya mereka melaksanakan aturan Allah dengan kekuatan-kekuasaan yang dia miliki. Maka pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin dalam ilmu agama dan pemimpin yang bisanya cuma ngomong dan memberikan fatwa, atau pemimpin yang memiliki otoritas dan kekuasaan, maka kita sebagai rakyat wajib menginginkan kebaikan untuk mereka. Ya, kita hendaknya antusias untuk memberikan nasihat kepada mereka, dan di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk mereka adalah memberikan pembelaan seperlunya, sewajarnya, tidak menginginkan adanya kezaliman, baik untuk rakyat ataupun untuk penguasa. Dan tidaklah kemudian menyebarkan aib mereka. Dan hendaknya kita bersama mereka. Bentuknya, jika salah, jelaskan kesalahan mereka. Dan idealnya antara kita dengan mereka, artinya secara sembunyi-sembunyi, ya, tanpa mempermalukan mereka. Ya, dan karena boleh jadi kita meyakini bahasanya seorang ulama itu keliru, atau seorang penguasa itu punya kebijakan yang keliru. Setelah kita diskusikan, maka kita tahu pertimbangan-pertimbangannya, maka jelaslah ternyata itu, ya, itulah maksimal yang bisa dilakukan. Sebagaimana ini satu hal yang sering terjadi. Kemudian dan boleh jadi sampai kepada kita berbagai berita dari seorang ulama atau penguasa, ternyata beritanya adalah berita yang tidak benar atau ya berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Boleh jadi karena jeleknya niat orang yang menyampaikan berita. Karena sebagian orang waliyadzubillah ya, menginginkan untuk menyebarluaskan kejelekan tentang ulama ataukah tentang penguasa. Maka jadilah dia orang yang punya niat yang jelek, akhirnya dia kutip ya, bahasanya mereka mengatakan demikian satu hal yang ternyata tidak mereka katakan. Dinisbatkanlah mereka melakukan demikian, punya kebijakan demikian, ternyata hal itu tidak mereka lakukan. Oleh karena itu jika kita mendengar dari pemimpin kita, baik dia ulama ataupun penguasa, yang kita anggap itu keliru, maka di antara bentuk nasihat yang sempurna adalah mendiskusikannya secara langsung dan ya, menjelaskan apa yang kita anggap benar, wa tabayyunuhu, dan kita cari tabayyun dan kejelasan sehingga kita memberikan penilaian itu berdasarkan ya, fakta dan data, dan bukan hanya katanya yang ternyata, atau kata koran dan sebagainya yang ternyata itu berita yang telah dipelintir. Kemudian bagian yang terakhir dari hadis ini adalah menginginkan kebaikan untuk ammatihim, umumnya kaum muslimin. Maka menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslimin. Maka di hadis ini nasihat untuk penguasa didahulukan daripada untuk rakyat jelata, umumnya rakyat. Kenapa? Karena yang namanya penguasa jika mereka baik, maka akan baliklah rakyatnya. Karena mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Maka jika umar itu baik, maka akan baiklah rakyatnya secara umum. Dan realita menunjukkan demikian. Ketika penguasanya adalah penguasa yang cinta dengan rakyatnya, peduli dengan rakyatnya, tentu dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada rakyat. Sehingga baiklah rakyat. Demikian juga jika baik para ulama, orang-orang yang kemudian dianggap sebagai panutan dalam agama itu, baik kondisinya, ya baik perilakunya, maka akan baiklah umumnya ya, umat. Oleh karena itu, maka disebutkanlah nasihat untuk pemimpin ya, baru setelah itu untuk menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslimin. Ya. Dan satu hal yang perlu diketahui bahasanya pemimpin kaum muslimin ya, tidaklah maksudnya harus kepala negara yang memiliki imamah uzma, itulah kepala negara. Namanya dimaksud pemimpin dalam hadis ini makna yang lebih luas, yaitu semua orang yang punya punya kekuasaan. Boleh jadi kekuasaannya itu adalah di sekolah, ya, kepala sekolah. Ya, itu pun teranggap sebagai pemimpin kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang ada di bawah kekuasaannya. Boleh jadi dia kepala rumah sakit, boleh jadi dia kepala klinik, termasuk di sini adalah boleh jadi kepala takmir masjid dan sebagainya. Maka orang yang punya otoritas, punya kewenangan, dan yang diatur adalah kaum muslimin dan urusan kaum muslimin, maka inilah pemimpin kaum muslimin. Maka jika diberi nasihat dengan baik, sehingga baiklah keadaannya, maka akan baiklah anak buahnya dan rakyatnya. Nah, bentuk menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslimin adalah, di antara bentuknya adalah kondisi hati kita. Yaitu kita menginginkan untuk mereka apa yang kita inginkan untuk diri kita. Ya. Maka kita tentu ingin suasana yang nyaman. Kita ingin keadaan yang tenang, maka itu juga lah yang kita inginkan dirasakan oleh orang lain. Ya, maka ini bagian dari menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslimin. Demikian juga memberikan bimbingan dan arahan untuk menuju hal-hal yang baik dan positif, baik dalam bidang dunia ataupun bidang agama. Dan memberikan pencerahan kepada mereka manakah yang benar jika mereka berada dalam satu hal yang keliru. Mengingatkan hal yang lebih baik ketika mereka lupa. Dan di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, yang itu adalah tetangga kita, teman kerja kita, teman sekolah kita, kerabat kita, bentuk menginginkan kebaikan untuk mereka adalah kita jadikan mereka sebagaimana saudara sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan seorang yang beriman satu dengan yang lain seperti bangunan yang satu menguatkan yang lain. Dan Nabi sampaikan juga orang yang beriman itu seperti dalam cinta dan kasih sayang serta saling sokong dan mendukung itu seperti satu raga. Jika ada salah satu anggota badan sakit, maka semuanya merasakan sakit dalam bentuk tidak bisa tidur malam dan merasakan demam. Ya, maka jika kita merasakan ada rasa sakit di ujung salah satu anggota badan kita, maka rasa sakit ini tersebar ke seluruh badan. Maka hendaknya demikianlah keadaan kaum muslimin, semestinya demikian. Ada kaum muslimin saudara kita yang kelaparan, yang terkena bencana alam, gempa bumi atau yang lain, mereka susah, mereka, maka kita pun ikut merasa susah. Maka jika ada salah satu dari kaum muslimin itu merasa sakit, maka seakan-akan itu adalah juga menimpa diri kita. Itulah persaudaraan yang hakiki. Kemudian, dan di antara bentuk menginginkan kebaikan tentu memberikan nasihat. Dan satu hal yang patut disadari, bahasanya memberikan nasihat, saran, kritik dan wejangan itu adalah semestinya dilakukan sirran, sembunyi-sembunyi antara kita dengan yang bersangkutan. Karena jika kita menyampaikan nasihat, saran secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan bisa memberikan kesan dan pengaruh pada hati. Dan orang yang diberi nasihat itu tahu kalau kita menginginkan kebaikan dan bukan mempermalukan dan menjatuhkan, membunuh karakter dan yang lainnya. Akan tapi jika kita ngomongnya di depan banyak orang, di depan banyak orang, di depan publik, dan ingat pemimpin kaum muslimin tidak harus identik dengan kepala negara, bisa jadi kepala yayasan, boleh jadi kepala kantor dan yang lainnya. Bayangkan jika kemudian katanya diberi nasihat, namun di depan semua orang, ada seorang kepala kantor diberi nasihat oleh bawahannya pada saat itu semua kumpul di situ semua, maka tentu orang yang diberi nasihat tidak merasa diberi nasihat, namun merasa dibuli, merasa dijatuhkan kehormatannya, merasa dipermalukan. Dan karena dia punya kekuasaan, maka ketika kita berbicara di depan banyak orang, dan itu boleh jadi ya, maksud tujuannya pokoknya adalah kritik, maka karena dia punya kekuasaan, otoritas, maka boleh jadi takhudu al-izzatu bil ismi, dia sombong, dia menolaknya, tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena di depan banyak orang, sehingga dia tidak mau menerima nasihat. Boleh jadi juga karena nasihatnya dilakukan di depan publik, di depan banyak orang, maka dia berkeyakinan dan beranggapan bahasanya kita ingin menyerang dia, ingin menjelek-jelekkannya, ingin menjatuhkan kedudukannya di depan banyak orang, sehingga dia tidak menerimanya. Akan tapi jika nasihat, masukan, kritik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka jadilah nasihat tersebut punya posisi yang istimewa di hatinya, dan akan dianggap sebagai nasihat yang berharga, dan boleh jadi beliau pun akan menerimanya. Dan seandainya beliau tidak menerimanya, maka jelas kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban, yaitu memberikan nasihat, memberikan kritikan, memberikan masukan kepada orang yang kita yakini melakukan hal yang keliru. Dan hanya kepada Allah kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apa yang dia cintai dan apa yang dia ridai. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita berpindah kepada hadis yang kedua di bab nasihat di Riyadhus Salihin. Hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiallahu anhu. Beliau mengatakan, saya berbaiat mengucapkan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isi nasihatnya adalah menegakkan sholat, membayar zakat, wa nushi likuli muslimin, dan menginginkan kebaikan untuk setiap kaum muslimin. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Abu Khair dan Muslim. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, menceritakan tentang konten dan isi baiat beliau kepada Nabi, yang intinya adalah tiga: menegakkan salat, bayar zakat, dan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Maka ada tiga poin. Ada yang pertama, ada yang merupakan murni hak Allah, yaitu salat. Kemudian murni hak manusia, yaitu bayar zakat. Dan atau kemudian menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, itu murni hak manusia. Dan ada yang bercampur, yaitu di sana ada unsur hak Allah dan hak manusia, yaitu bayar zakat. Maka yang murni hak Allah adalah menegakkan salat. Yang maksud menegakkan salat adalah seorang mengerjakan salat dalam keadaan salat itu tegak sebagaimana semestinya. Bentuk realnya, mengerjakan sholat dengan tepat pada waktunya, menunaikan rukun, wajib dan syaratnya, dan itu disempurnakan dengan melakukan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Dan wamin hada, dan termasuk menegakkan sholat, terutama untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, adalah dengan mengerjakan sholat di masjid dengan berjamaah. Maka sholat berjamaah di masjid itu bagian dari, untuk laki-laki adalah bagian dari tegak dan lurusnya sholat yang dia kerjakan. Dan menurut pendapat yang paling kuat, laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, tanpa alasan yang kuat, maka dia orang yang berdosa. Bahkan menurut sebagian ulama semacam Abu Abbas Al-Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika ada orang yang sholat tanpa udhur, tanpa ada udhur alasan yang kuat, dia tidak sholat berjamaah, maka sholatnya batal. Sholatnya batal dan tertolak, tidak diterima. Akan tapi mayoritas para ulama mengatakan itu sah namun berdosa, dan inilah yang benar. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udhur, maka sholatnya sah, akan tapi dia berdosa, dan inilah pendapat yang rajih, dan inilah pendapat yang masyhur sebagai pendapat Imam Ahmad wa waladi alihi, dan inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Maka kita harus memberikan perhatian terhadap sholat berjamaah, karena ulama berselisih pendapat hukumnya. Dengan ada yang mengatakan sunnah mu'akadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain namun tetap sah sholat sendirian, dan ada yang mengatakan fardu ain dan tidak sah jika orang itu sholat sendirian tanpa alasan yang kuat. Ada empat pendapat dalam masalah ini, dan sikap hati-hati dalam masalah ini tentu upayakan untuk sholat berjamaah, dan jangan bermudah-mudah untuk meninggalkannya kecuali ada alasan yang memang betul-betul kuat. Dan di antara tegaknya sholat adalah khusyuk dalam sholat, dan inti dari khusyuk adalah hadirnya hati. Ini kata kuncinya, hadirnya hati. Hati tidak jalan-jalan namun ada dalam sholat, sebagaimana badannya sholat, hatinya juga ada di situ, tidak jalan-jalan kemana-mana. Dan di antara cara untuk khusyuk adalah merenungkan apa yang diucapkan oleh orang yang sholat, dan merenungkan makna yang bisa diambil dari gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Tidak ada satu perkara yang penting, karena sholat tanpa khusyuk seperti badan tanpa nyawa. Maka jika kita sholat dan hati kita itu jalan kemana-mana di berbagai lembah dan kota, maka kita sholat dalam keadaan cuma gerak badan saja. Maka namun jika hati itu hadir, sehingga Anda merasakan bahasanya seakan-akan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, seakan-akan kita berdialog dengan firman Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat dan berdoa kepadanya, nah itulah khusyuk. Dan khusyuk dalam sholat adalah intinya sholat dan rohnya sholat. Kemudian Poin yang kedua yang Nabi sampaikan dan yang Nabi minta dari sahabat ini adalah membayar zakat dengan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan membayar zakat itu adalah perpaduan antara hak Allah dan hak manusia. Membayar zakat adalah hak Allah karena Allah mewajibkan para hamba untuk bayar zakat dan Allah jadikan itu sebagai salah satu rukun Islam. Ini hak manusia karena di dalam pembayaran zakat terdapat terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, hajat orang-orang yang membutuhkan dan berbagai maslahat yang lain. Minal maslahah al-ma'lumah fi ma'rifati ahli zakat, dan terdapat maslahat-maslahat yang lain, manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita ketahui. Nah, kemudian poin yang ketiga yang Nabi minta adalah menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Ya, di poin inilah maka hadis ini diletakkan di bab ini, bab menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Setiap muslim, baik itu kerabat ataupun bukan kerabat, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagaimanakah bentuk real menginginkan kebaikan untuk setiap muslim? Inilah yang disebutkan di hadis selanjutnya. Hadis yang ketiga itu hadis dari Anas bin Malik radhiallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Nah, ini bentuk real dari menginginkan kebaikan untuk orang lain. Inilah an-nasihah. Ya, inilah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita inginkan agar orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan agar kita dapatkan. Bahasa praktisnya, gembira ketika orang lain gembira. Susah dan sedih ketika orang lain yang dia adalah seorang muslim susah dan sedih. Dan ini amal hati yang luar biasa. Amal hati yang luar biasa. Ingat, amal ibadah itu bukan hanya amal lahiriah, sholat, puasa, baca Quran. Ada ibadah hati. Secara umum ibadah hati itu jauh lebih agung daripada ibadah badan yang semata-mata ibadah badan tanpa hati. Dan di antara ibadah hati adalah ini, menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita sendiri. Ya, yang praktisnya gembira ketika orang lain gembira dan susah ketika orang lain susah. Dan ini satu hal yang tidak mudah, karena umumnya orang sebaliknya, senang ketika orang lain susah dan susah ketika orang lain senang. Yang ini namanya hasad. Ini namanya hasad. Maka kebalikan dari hasad, iri dengki, adalah nasihat. Karena orang yang hasad itu senang ketika orang lain susah dan susah ketika orang lain senang. Itu orang yang iri dengki. Adapun an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu kebalikannya. Susah ketika orang lain susah dan sedih ketika orang lain sedih, berduka ketika orang lain berduka, tidak tertawa ketika orang lain bersedih hati. Tidak tertawa ketika orang lain bersedih hati, bahkan ikut sedih, ikut menangis, dan gembira dengan ketika orang lain gembira. Dia tertawa ketika orang lain yang dia adalah saudara kita tertawa. Maka kita sikapi orang lain dengan sikap yang kita inginkan agar kita dapatkan dari orang lain. Dan ini adalah satu pintu yang sangat luas sekali. Maka Nabi SAW meniadakan iman dari orang yang tidak menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dalam segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan tidak beriman artinya tidak beriman yang sempurna. Maka Nabi katakan, imanmu tidaklah sempurna sampai engkau menginginkan untuk saudaramu, sesama muslim yang dia adalah tetanggamu, dia adalah kerabatmu, dia adalah teman kerjamu, bahkan dia adalah pemerintahmu, pimpinanmu, karena dia muslim misalnya. Maka anda inginkan untuk saudaramu apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri. Dan bukanlah yang dimaksud tidak beriman, tidak punya iman sama sekali, namun tidak punya iman yang sempurna. Ya, maka kita tidak ingin dipermalukan. Kita tidak ingin dipermalukan. Maka jangan mempermalukan seorang muslim. Kita tidak ingin dikritik di depan publik. Maka demikian juga berikanlah sikap dan perlakuan yang sama kepada orang lain. Dan praktek tentang hal ini dipraktekkan oleh sahabat Jarir. Bagaimanakah menginginkan kebaikan untuk sama muslim? dikisahkan bahasanya sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau berbaiat kepada Nabi untuk menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, maka beliau beli seekor kuda dari seseorang dengan sejumlah uang. Tatkala setelah beliau membelinya, beliau pergi kuda tersebut, kemudian beliau jumpai ternyata harga kuda itu lebih mahal, yang pantas harga pasaran enggak segitu. Maka beliau kemudian kembali cari penjual yang pertama, cari penjualnya dan mengatakan kepadanya, kudamu itu harganya harusnya lebih dari tadi harga yang kau berikan kepadaku. Lantas kemudian sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali ini memberikan kepada si penjual tambahan, yang dengan tambahan itu beliau nilai, ah ini sudah pas harganya. Akhirnya kemudian setelah itu barulah kemudian beliau pergi. Wajarba al-farosa, kemudian beliau tunggangi kudanya. Ternyata fa'idha bihi yajiduhu, ternyata setelah ditunggangi kuda ini layaknya harganya jauh lebih mahal, lebih mahal lagi daripada apa yang terakhir beliau berikan. Akhirnya beliau cari lagi yang punya kuda itu, untuk pemilik lama kuda ini, untuk yang kedua kalinya, dan mengatakan bahasanya, kudamu itu harganya jauh lebih banyak, harusnya normalnya wajarnya lebih banyak lagi. Maka beliau berikan tambahan lagi untuk kedua kalinya dengan tambahan yang beliau nilai kalau itu sudah sebanding dengan harganya. Dan demikian itu berulang sampai 3 kali. Hatta balagha, yang semula harga semula itu 200 dirham, akhirnya jadinya kuda tersebut terbeli dalam harga 800 dirham. Bolak-balik. Pertama dibeli harga 200, kemudian dibawa, orang bilang, "Oh, ini harga bagus ini. Harusnya 300." Cari orangnya, "Pak, ini kemurahan tadi. Ini tambahan 100-nya." Habis itu dipakai. Ini enak sekali ini. Kuda harga 300 itu enggak kayak gini ini. Nah, ini harga harganya harga 400, balik lagi. Nih, Pak, itu kemurahan tadi 200 itu, nih. Harusnya 400, ini tambahnya 100 lagi. Habis itu dicoba lagi. Dan tanya orang lagi, ahli kudanya, "Oh, terlalu murah itu kalau bagus sekali kuda kayak gini." Nah, 400 kemurahan itu, 500 baru agak cocok. Balik lagi, tambahin lagi, ini 100, Pak. Nah, 500 masih. Kemudian demikian seterusnya, harga aslinya 200, akhirnya jadi 800. Dan ini tentu tinggal cerita, Pak, ya. Ini tinggal cerita, tidak bakalan ada di Purwosari dan yang lainnya. Tidak ada, tidak bakalan ada di Purwosari dan yang lainnya. Kalau ada, maka kalau terjadi, "Wah, untung sekali, dapat murah, bejo saya dari ini, untung." Nah, ini harga 800 ribu kok cuma bayar 200 ribu. Wah, ini saya manusia paling beruntung hari ini, ya gitu. Tidak kalau sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali, karena beliau menginginkan, karena beliau mengatakan, karena beliau janji untuk menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Artinya menginginkan untuk dirinya apa yang dia inginkan, menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya. Seandainya saya penjualnya gimana? Ternyata saya jual kemurahan. Wah, saya pingin kalau boleh ngimpi, kalau zaman sekarang ngimpi ya. Kalau boleh ngimpi ya, saya mimpi agar yang balik tadi, yang beli tadi balik kemudian nambahi duitnya. Nah, maka beliau lakukan hal itu. Dari 200 sampai jadi 800. Karena dia berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginginkan kebaikan bagi setiap muslim. Dan ketika salah satu sahabat berbaiat kepada Nabi untuk satu hal, maka hal tersebut tidak khusus untuk orang itu, namun bersifat umum untuk semua manusia. Oleh karena itu, maka semua termasuk diantaranya adalah kita, itu berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginginkan kebaikan bagi setiap muslim, di samping untuk menegakkan salat dan bayar zakat, demikian juga menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Dan bai'at di sini artinya adalah al-mu'ahadah, janji. Karena bai'at itu bisa artinya jual beli, dan bisa juga artinya janji sebagaimana firman Allah di surat Al-Fatah ayat yang ke-10. Karena kenapa janji itu, perjanjian di antara dua belah pihak itu disebut bayat, diambil dari kata-kata ba, diambil dari kata-kata baun, artinya deba. Karena masing-masing dari orang yang berjanji tersebut kemudian menjulurkan depannya dan tangannya kepada yang lain, maka dia julurkan tangannya supaya ya, kawannya memeganginya. Kemudian dia baru mengatakan saya berbaiat untuk demikian dan demikian. Wallahul muwafiq. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.